Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umur muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa muslimin, para hadirin barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, masih babul muraqabah. Kita masuk ayat yang dibawakan oleh muallif rahimahullah, yaitu ayat yang terakhir. Beliau membawakan dalil tentang muraqabah dari surat Ghafir ayat yang ke-19. Surat Ghafir ayat ke-19. Surat Ghafir. Qauluhu ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu, Allah itu mengetahui. Naam, kha'inatal a'yun. Khainatul a'yun, pengkhianatan mata-mata yang berkhianat. Khainatul a'yun, pengkhianatan mata-mata yang berkhianat. Allah mengetahui ketika mata berkhianat. Iya. Wa ma tukhfis sudur. Dan apa yang dirahasiakan oleh dada. Maksudnya oleh hati. Dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada. Sudur, ay al-qalb. Apa yang disembunyikan oleh hati manusia. Surat Ghafir ayat ke-19. Allah mengetahui pengkhianatan mata yang berkhianat. Dan apa yang tersembunyi di dalam hati, di dalam dada manusia. Ayat ini, para pendengar sekalian dan para hadirin barakallahu fikum, diterangkan oleh Syekh bahwasanya ya'lamu ay ya'nillahu azza wa jal. Yang dimaksud Allah mengetahui yakni kha'inatal a'yun ay khianataha. Allah itu mengetahui kha'inatal a'yun, pengkhianatan mata. Mal maksud bidzalik, jadi maksud mata-mata yang berkhianat, yakni mata-mata yang digunakan untuk bermaksiat. Memandang sesuatu yang haram untuk dipandang. Itulah kha'inatal a'yun, menurut para ulama rahimahumullah. Sehingga kha'inah masdar. Isim masdar ya'lamu kha'inah, seperti kalimat al-aqibah. Ya. Awa yajuzu an takuna ismun ismu fa'ilin ala annaha min khana, atau bisa juga khaina itu isim fa'il bukan masdar. Kalau itu dari kalimat khana yakunu khaina, fa yakunu min bab idhafatu sifat. Sehingga ini penyandaran sifat kepada yang disifati, mata-mata yang berkhianat. Karena ada mata yang sifatnya suka berkhianat, memandang sesuatu yang haram. Itulah pengkhianatan mata kita. Mata kita ini kadang berkhianat. Dia itu tidak menunaikan haknya. Apa itu bentuknya? Melihat sesuatu yang haram. Wala kulli hal hadhihi mas'alatun nahwiyah matahu mubih. Matahumuhuna. Yang jelas ini permasalahan nahwu yang mungkin dalam bab ini tidak perlu kita terlalu perhatian penuh karena pembahasan di sini adalah babul muraqabah. Al-muhim kata Syekh, khainatul a'yun adalah lil a'yun khianah. Mata-mata itu memiliki pengkhianatan. Apa yang dimaksud pengkhianatan menurut Syekh? Wa dzalika annal insan yanzuru ila syai', seorang itu melihat sesuatu. Wala tadun annahu yanzur ila nazaran muharrama, walakin Allah azza wa jalla ya'lam annahu yanzur nazaran muharrama. Mungkin dia tidak menyangka memandang sesuatu yang diharamkan, tetapi Allah tahu bahwa dia memandang sesuatu yang haram. Ya. Sehingga mata yang berkhianat, maksudnya sekali lagi kata ulama, mata yang melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin dia tidak merasa sesuatu yang haram, tapi Allah tahu itu haram. Dan kita kadang tidak tahu karena kejahilan kita. Wal'iyadzubillah. Inilah muraqabah dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, khainatul a'yun bisa juga bentuknya kata Syekh, seorang yang buru ila syakhsin nadaran karahiyata. Termasuk pengkhianatan mata yang berkhianat, yang kedua dicontohkan oleh Syekh, seorang melihat kepada seorang dengan penglihatan kebencian. Dia memandang si fulan. Dia pandang. Tapi pandangannya bukan pandangan keridhaan, tapi pandangan kebencian. Nah, wasyakhsul mandzur la yadri. Orang yang dipandang itu tidak tahu. An hadza nadzara karahiyah. Kalau dia memandang itu pandangan kebencian. Namanya ainul hasid. Ainul hasid. Dan kita diperintahkan untuk berlindung diri pandangan dari pandangan orang yang hasad. Kita tidak tahu orang itu hasad kadang. Tapi Allah tahu orang tersebut hasad kepada kita. Atau sebaliknya, kita memandangi seorang yang punya nikmat. Ya. Mungkin dia lebih cepat hafalannya dari kita. Ketika menghafal ayat atau hadis misalnya, kita tidak suka dengan orang tersebut. Kita pandang dia dengan pandangan yang hasad. Mungkin yang dipandang tidak tahu. Ketahuilah, pandangan yang kita lakukan kepada orang tersebut, pandangan hasad yang Allah itu mengetahui. Inilah muraqabah. Inilah babul muraqabah. Iya. Walakin Allah ya'lamu annahu yanzur nadhara karahiyah. Tapi ketahui Allah itu tahu orang yang memandang seseorang dengan pandangan kebencian. Atau iya, ini hampir sama yang ketiga. Beliau contohkan yang berikutnya. Pengkhianatan mata, ya Allah selalu melihat pengkhianatan kita yanzuru syakhsu ila syai'in muharram. Seorang melihat sesuatu yang diharamkan. Wala yadri al-insan alladhi yara hadzan nadhir. Dan orang tersebut, yakni orang yang dilihat, tidak tahu. Anahu yanzur ila syai' nadhara inkar. Entah dia melihat dengan sesuatu pengingkaran atau nadhara ridha atau pandangan secara keridhaan. Artinya apa? Intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwa alladzi dzalik alima dzalik. Intinya bahwa Allah mengetahui segala jenis pengkhianatan mata. Baik kita tahu ataupun kita merasa tidak tahu, kita merasa ridha atau tidak ridha, Allah selalu mengetahui pengkhianatan mata kita. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ayat ini sebagai tanbih dalam bab muraqabah. Sampai penglihatan mata pun Allah Ta'ala Maha mengetahui gerak-gerik mata kita. Yang kedua, dalam ayat ini surat Ghafir 19, wa ya'lamu aydhan ma tukhfis sudur. Pada poin yang kedua dalam ayat ini, barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla juga mengetahui perkara yang disembunyikan di dalam dada. As-sudur ay al-qalb. Yang disembunyikan oleh dada maksudnya oleh hati. Kenapa dikatakan hati? Li'annal quluba fis-suduri. Karena tempatnya hati itu di dada. Allah tidak langsung mengatakan wama tukhfil qalb, apa yang disembunyikan oleh hati, tapi pakai kalimat wama tukhfis sudur. Al maksud fihi, yang dimaksud adalah hati. Wa hiya allati yakunu bihal aqlu, dan hati itu adalah tempatnya bagi akal. Akal itu menurut para ulama kita rahimahumullahu jami'an, itu tempatnya di hati, akal. Wa bi wa yakunu biha al-fahm, dan akal itu tempat untuk memahami. Wa yakunu biha tadbir, yang dengan akal itu manusia bisa mengatur dirinya. Iya. Dia akan jadi baik atau dia atur jadi orang jelek. Ini yang sangat menentukan adalah hatinya. Dan ini adalah tidak lepas dari akalnya. Dalil yang menunjukkan bahwa akal itu tempatnya di hati banyak. Banyak sekali ayatnya dalam Al-Qur'an. Dan Asy-Syaikh membawakan salah satu contoh ayat. Surat Al-Hajj 46. Iya. Surat Al-Hajj ayat 46. Kalau akal itu tempatnya di hati. Firman Allah Ta'ala, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Allah Ta'ala bertanya, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi ini? Ya. Fatakuna lahum qulub, sehingga mereka memiliki hati. Yaqiluna biha, hati yang berakal. Menurut qulubun yaqilun biha, hati yang berakal dengannya. Sehingga ayat ini sebagai hujjah bagi para ulama semuanya yang mereka berpendapat bahwa yang namanya akal itu di hati, bukan akal itu di kepala. Yang ada di kepala namanya mukh, otak. Mukhun, otak. Atau dimagh. Ya. Adapun akal itu dalam ayat ini ialah fil qulub. Dan ini yang diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari-nya. Para ulama-ulama itu meyakini bahwa sesungguhnya yang namanya akal itu ada di hati. Iya. Ayat berikutnya, surat berikutnya, surat Al-Hajj, masih kelanjutnya, kelanjutannya, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Diulang kembali. Maka sesungguhnya tidaklah, la ta'mal absar, orang itu tidaklah buta matanya, pandangannya. Tetapi ta'mal qulub, yang buta itu adalah hatinya. Allati fis sudur. Diulang lagi. Hati yang ada di dalam dada. Maka sesungguhnya mereka itu tidaklah buta pandangan matanya, tapi yang buta itu adalah hatinya. Yang ada di mana hati? Fis sudur, di dalam dada. Sehingga dalam ayat ini, surat Al-Hajj ayat 46, dan masih banyak lagi ayat yang lain yang dijadikan oleh para ulama, walaqad dara'na li jahannam, bagaimana Allah menceritakan tentang jahannam, itu juga telah disiapkan untuk manusia. Lahum qulubun la yaqiluna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya hati tidak mau memahami, punya mata tidak mau melihat, punya telinga tidak mau mendengar. Iya. Ini adalah nasib-nasib orang yang mereka itu hatinya sudah tertutup. Iya. Sehingga dalam ayat ini, subhanahu ka'anna hadihil ayat tanzil ala halin nasi al-yaw. Ayat ini turun seolah untuk menerangkan untuk manusia pada zaman sekarang. Bal halun nasil qadim. Bahkan ayat ini turun seolah untuk menerangkan kepada manusia zaman dulu. Orang dulu dan orang sekarang sama. Yakni halil aqlu fid dimagh awil aqlu fil qalb. Untuk menjawab pertanyaan orang dulu dan sekarang. Apakah akal itu di otak sini? Ataukah akal itu di hati yang di dada sini? Ini soal yang sudah muncul pada zaman dulu. Orang-orang dulu sudah bertanya. Dan Ibnu Hajar rahimahullah sudah menjawab dalam kitab Fathul Bari-nya. Ketika beliau menjelaskan hadis, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Di situ diterangkan Ibnu Hajar rahimahullah kenapa dikatakan qalb dan di mana tempatnya, diterangkan oleh beliau. Jadi para ulama kita sudah membahas. Maka Syekh Al-Utsaimin di sini mengulang permasalahan yang dulu ditanyakan. Mungkin orang sekarang juga bertanya, akal itu di mana sih? Jawabannya, hadhihi mas'alah ashkalat ala katsirin minan nazar. Pertanyaan ini menjadi perkara yang sulit untuk dijawab bagi para nazar, peneliti. Alladzina yanzurun ilal umur nadratan madiyah. Sulit bagi mereka untuk menjawab bagi orang yang hanya memandang melihat madiyah secara materi saja. Secara materi namanya akalnya di otak sini. Begitu kata mereka. Bukan di hati. Sehingga mereka menyimpulkan yang namanya akal itu di kepala, di timah itu. La yarji'una fiha ila qaulillahi wa qauli rasulihi. Mereka tidak merujuk untuk menjawab pertanyaan muskilah tadi kepada ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Ucapan Allah tadi, surat Al-Hajj di antaranya. Dalam hadis ada nanti Syekh Utsaimin membawakan dalilnya. Wa ila fal haqiqa anal amra fiha wadih anal aqra fil qalbi. Kalau tidak, maka hakikat perkara ini sudah jelas. Bahwa akal itu, sekali lagi kata Syekh, fil qalb, di hati. Wa anal qalba fis sadr, yang namanya hati ada di dada manusia. Di dada sini. Ya. Ayat surat Al-Hajj tadi 46 dan Al-Hajj ayat yang ke-46 yang berikutnya yang kita baca tadi. Allah Ta'ala tidak mengatakan walam yakun, walam yakul al-qulub alladhi fil admighati. Allah tidak mengucapkan kalimat, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi yang mereka itu memiliki hati, ya, yang mereka itu kulubun, punya akal yang bisa berakal, punya hati yang berakal. Atau Allah katakan walakin ta'mal kulub allati fis sudur, tapi mereka memang buta hati, hati yang ada di dada. Allah tidak mengatakan hati yang ada di otak. Allah tidak mengatakan hati yang ada di kepala, akal yang ada di kepala, tapi di mana? Al-qulub allati fis sudur. Ini jawaban min al-Qur'an. Yang kedua, jawaban min al-hadis, yang ada dalam hadis arba'in. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sampai pada ayat, pada hadis ucapan beliau, ala wa inna fil jasadi mudghah. Hadis keberapa? Hadis keberapa? Hadis ke-6. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya. Lalu beliau mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Ada mudghah. Idza salihat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal darah tadi bagus, baik, maka baik seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Ketahuilah itulah yang namanya qalb. Ya. Sehingga dari penjelasan ini, fama baluk bi amrin syahida bihi kitab Allah, maka bagaimana keadaan kamu kalau urusannya sudah jelas dipersaksikan oleh kitabullah. Allah sendiri mengatakan yang namanya akal itu di dalam dada, yakni dalam hati. Wa huwa khaliq, Allah itu pencipta kita. Al-alim bi kulli syai, Allah itu mengetahui segala perkara. Wa syahidat bi sunnatur rasul, sudah dipersaksikan juga oleh sunnah tadi. Hadis sahih, ya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Kalau begitu, al-wajib alaina iza adzalik an nafraha kulla qaulin yukhalifu kitaballah wa sunnati rasulih. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim yang memegang teguh Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti bimbingan para ulama salafuna saleh ialah untuk membuang nafrah, kita buang setiap ucapan yang menyelisihi kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa anna ja'alahu taqta aqdamina, kita letakkan di bawah telapak kaki kita. Wa alla narfa'u bihi ra'sa, jangan kita mengangkat kepala dengan pendapat itu, hormat dengan pendapat itu. Kita taruh di kepala, ditaruh di bawah telapak kaki kita, dan kita junjung tinggi pendapat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau begitu, kesimpulannya mana? Al-qalbu huwa mahallul akal. Sebagai kesimpulan, idzan hati tempatnya akal. Nah, maka wala syakka walakin ad-dimagh mahallu tasawwur. Adapun dimagh, otak, otak yang di kepala ini itu tempat untuk membuat tasawur. Tasawur itu penggambaran. Suma idza tasawwaraha wa jahazaha ba'atha ila al-qalb. Kalau otak sudah menerima yang di kepala ini, dimaknya, nanti dikirimkan ke hati. Sumal qalbu ya'muru wa yanha, hati lalu menimbang, memutuskan, memerintahkan atau melarang. Yang memutuskan hati, maka hati seperti panglima. komandan tubuh kita. Maka hati itu yang harus kita perbaiki. Ya, kadang orang itu dikatakan cerdas, bisa menghitung sekian ribu kali, sekian kali sekian sekian. Seperti apa ini, orang yang memang bisa diperhitungkan IQ-nya cerdas. Tapi sekali lagi, kalau hatinya rusak, kalau kolbunya mati atau kolbunya itu sakit, nah ini mempengaruhi. Jadi bukan lagi cerdas tapi licik nantinya. Kalau cerdas dalam kebaikan, kalau dia pandai mengakal-ngakali sesuatu, bukan cerdas namanya, licik. Seperti orang Yahudi, ya, otaknya masya Allah, tapi hatinya rusak. Sehingga Allah robah mereka, kunu qiradatan khasi'i, jadi kalian monyet-monyet yang hina. Masya Allah, dirobah oleh Allah karena kelicikan mereka terhadap perintah Allah, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Itulah hati kalau sudah rusak, akal ikut rusak. Iya. Oleh karena itu kata Syekh, faka'an nadimah sekertir, sekretaris ya nih, seolah-olah otak ini sebagai sekretarisnya, pencatatnya. Nanti yang menentukan hatinya. Ya jahazu al asya, dia menulis segala yang diinginkan oleh hati. Summa yadfauha ilal qalb. Catatan tadi disetorkan, dihadapkan kepada hati. Subal qalbu ya'muru wa yanha. Baru hati memutuskan. Kerjakan atau jangan dikerjakan. Wa hadza laisa bighorib. Dan ini bukan perkara yang asing. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ad-Dariyat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, apakah kalian tidak melihat? Aik, wa fi hadzal jism, pada jasad ini, asya'un gharibah. Ada sesuatu yang gharib bagi kita, asing bagi kita. Tuharu fihal uqul, yang kadang akal itu tidak mampu menjangkau untuk mengetahui hal tersebut. Wa aidan, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau hati baik, seluruh jasad baik. Berarti apa maknanya? Falaula annal amra lil qalbi makana idza salaha salahal jasad wa idza fasada fasadal jasadu kulluh. Kalau begitu, kalau bukan karena perintah hati, maka tentu badan itu akan baik atau badan itu akan rusak. Kalau begitu, al-qulub hiya mahalul akal. Sekali lagi, hati tempatnya akal yang mengatur bagi seseorang. Walakin la syaka anna laha ittisalan bid-dimagh, tapi hati ada kaitannya dengan otak. Wa li hadza idza ikhtalla ad-dimagh fasada at-tafkir wa fasada al-aql. Oleh karena itu kalau otak ini tertutup, ikhtalla tertutup, rusak berpikirnya dan rusak akalnya. Karena apa? Hadza murtabitun, karena ini saling berkaitan, yang ini dan yang ini. Walakinal aql al-mudabbir fil qalb, tapi akal yang mengatur di hati dan di dada. Makanya Allah katakan walakin ta'mal qulub allati fis sudur, tapi mereka itu buta hati yang ada di dalam dada. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, hati itu ada yang sehat, hati itu ada yang sakit, dan hati itu ada pula yang mati. Ini menunjukkan pengaruhnya besar nanti. Kalau orang hatinya sudah mati, maka kebaikan-kebaikan yang dia dengar tidak bermanfaat. Kalau hatinya sakit, kadang kebaikan masuk, kadang ditolak. Karena dia ada penyakitnya. Tapi kalau hati yang sehat, barakallahu fikum, hati yang ikhlas, maka dia akan mudah untuk diajak kebaikan dan mudah untuk menjalankan kebaikan. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kepahaman kepada kita dari ayat-ayat penjelasan tentang muraqabah yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan insya Allah kita lanjutkan pada hadis-hadis tentang muraqabah. Wal'afu minkum wa jazakumul khair wa subhanakallah mihamdik asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.